Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ asbaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk membahas pelajaran bahasa Arab dari bagian sharaf, ya, tentang masalah sharaf. Dan alhamdulillah kita masih di pelajaran kedua atau di unit yang kedua, al-wahdatu tsaniyah atau ad-darsu tsani. Kita sudah masuk sekarang insyaallah malam ini tadrib yang ke-8, ya. Dan seperti yang antum ketahui, kitab yang kita bahas dari kitab silsilah Ta'lim al-lughatil arabiyyah al-mustawa tsani. Jadi rangkaian. Jadi buku ini banyak sekali. Ya, ada sekitar 40 lebih bukunya. Berantai ya tentang pengajaran bahasa Arab. Hanya tidak seperti yang kita bayangkan cuman misalkan dari sisi nahu atau sorof, ya. Atau mungkin percakapan, tetapi di situ ada masalah berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan takbir, ya. Yang semua mengarah kepada pelajaran bahasa Arab. Jadi disampaikan dengan berbagai sisi, ya, dari macam sisi. Dari pembahasan tentang tafsir ada, tentang masalah fikih ada, yang semuanya dalam rangka untuk melancarkan, ya. Melancarkan membaca, melancarkan mendengar, melancarkan menulis dan melancarkan berbicara. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran yang kedua ini, ya, ana sekedar mengingatkan, ya, berkaitan dengan masalah dhamir, ya, dhamir yang terkandung dalam fi'il tersebut, ya. Fi'il yang masih kita bahas dari pelajaran 1 dan pelajaran yang kedua ini masih didominasi oleh fi'il madi. Karena berkaitan dengan kalau kita ingat di wazan, ya, timbangan itu diawali oleh fi'il madi dulu, ya, diawali oleh fi'il madi dulu. Ya, wazan-wazan yang 6 yang terdapat dalam sulasi mujarad yang terjadi pada fiil-fiil yang terdiri dari 3 huruf yang asli gitu. Kita akan masuk, antum masih ingat insyaallah ya tadribnya. Jadi di sini walaupun pelajarannya sharaf tetapi metode penjelasan pelajarannya itu dengan praktek, ya, dengan praktek. Jadi mirip seperti durusul lughah gitu. Tidak kita membahas dari sisi mentasrif, ya, tasrif usul, hafalan gitu. Itu sudah pernah kita pelajari di pelajaran yang sebelumnya, ya, dari kitab Al-Kahfi. Tapi di pelajaran ini sifatnya praktek, ya, penerapannya begini. Maka di situ banyak latihan. Ada kisah juga gitu, ya. Dan kita akan masuk di tadrib yang ke-8 atau tadribusani, ya. Perhatikan perintahnya di situ, pelajaran yang ke-8, sahih. Yani dibenarkan. Al-fi'la allazi tahtahu khat. Ya. Kata kerja yang di bawahnya ada garis. Ya. Berarti di sini seolah-olah atau dikondisikan oleh para penyusun ya, sengaja dibuat salah gitu. Maka kita harus membetulin. Ya, membetulkan fi'il tersebut. Karena dalam kata kerja pasti dia akan terkandung di dalamnya ya minimal adalah arti itu. Arti itu udah paling yang namanya kata itu pasti mengandung arti. Arti yang dibawa oleh kata itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan pelaku. Kalau kata kerja itu pasti di situ ada pelakunya. Kemudian nanti berkaitan juga jumlahnya. Pelakunya ini berapa orang gitu. Karena dalam bahasa Arab itu ada 1, 2, ada 3. Kemudian dalam kata kerja itu ya itu pasti terkandung waktunya gitu, waktunya. Jadi artinya kemudian pelakunya, jumlah orangnya dan waktunya ya gitu ya. Baik. Di sini kita masih membahas fi'il madi. Kalau fi'il madi udah pasti dia waktunya sudah lampau gitu ya. Tinggal kita lihat di situ ya kalau dari sisi arti sambil berjalan tinggal kita lihat berarti pelaku dan jumlahnya. Pelaku dan jumlahnya ya. Baik. Sahih al-fi'la alladhi tahtahu khattun. Benarkan kata kerja yang di bawahnya itu ada garis. Ya. Contoh nomor satu, ya. Kita contohkan. Fatimatu wa su'adu syaribat dawaan wahidan. Ya. Fatimah dan su'ad meminum satu obat. Ya gitu ya, satu obat. Di sini kalau secara terjemahan masih belum kelihatan. Tapi kalau dilihat dari apa pelaku sama jumlahnya, ya pasti salah di situ. Ya karena di sini kan disuruhkan dibetulkan. Salahnya di mana? Nah, baru ini tugas antum ya gitu ya. Jadi antum membaca ya sambil dipikir, kemudian kalau misalkan langsung atau gini dibaca dulu soalnya. Fatimatu wa su'adu syaribat dawa'an wahidan. Kaifa sahih? Bagaimana yang benarnya gitu ya. Kaifa sahih? Bagaimana yang benar? Baru antum membenarkan, merevisi ya soal tadi yang barusan dibaca itu dijawab yang betulnya bagaimana. Contoh misalkan dari kita, Fatimatu wa su'adu, maka bukan syaribat yang betul. Tetapi yang betul apa? Syaribata. Nah itu, syaribata. Nah ini apa namanya jawaban yang betulnya. Fatimah wa su'adu ya, syaribata. Syaribata. Bukan syaribat, tapi syaribata dawaan wahidan. Nah, gitu ya. Nah, sini yang menjadi soal titik permasalahannya. Fatimah dan Su'ad syaribata. Ya, keduanya minum. Keduanya meminum. Ya, keduanya minum. Maka di sini berkaitan dengan keterangan sebelumnya. Ya, keterangan sebelumnya. Ya, penjelasan sebelumnya itu ada Fatimah dengan Su'ad. Maka kata kerja yang sesuai ya untuk mencocoki dengan keterangan di awal tadi adalah syaribata, ya telah minum. Ya gitu. Di sini bisa kelihatan fa'ilnya. Di sini kalau kita lihat pembahasan ini maka ada di situ aliful al-musanna ya. Di sini menunjukkan alif al-musanna. Ya. Aliful musanna. Ya, di sini kemudian ada fi'il syaribat ya, syaribata. Maka kita nanti akan tahu bahwa itu adalah mengandung dhamir huma ya, mengandung dhamir huma ya. Baik, selanjutnya kita baca atau kita lanjutkan latihannya. Tapi antum akhir berarti nomor 2 aja langsung. Zainabu gimana? Zainabu wa Aisyata talabat ulumal lughata. Ulumal lughati. Iya. Nah, tadi Zainabu wa Aisyatu ya. Dibaca taknya itu masih marfu ya, masih doma. Zainabu wa Aisyatu talabat ulumal lughati. Di sini khata jelas. Maka yang betul gimana? Zainabu wa Aisyatu talabata ulumal lughati. Ulumal lughati. Jadi Aisyatu wa Zainabu wa Aisyatu, ya, maka bukan tolabat, tapi tolabata. Tolabata, ini betul. Zainabu wa Aisyatu tolabata ulumal lughati. Ya. Zainab dan Aisyah belajar atau menuntut ilmu-ilmu bahasa. Artinya tolabat di sini ya artinya dia belajar menuntut ilmu, ya, mencari ilmu-ilmu bahasa. Ulumal lughati mudhaf wa mudhafun ilaih. Zainab wa Aisyatu talabata. Sahih, yaitu jawaban yang betulnya. Kemudian yang nomor tiga, gimana hi? Bagus. Maksudnya itu soalnya ya. Gimana jawaban yang betul? Hakadha al-jawab. Hakadha al-jawab. Hindun wa Hawwa'u. Nah, ya. Hindun wa Hawwa'u sami'ata adzan al-fajri. Ya, adzan al-fajri. Jadi bukan sami'at tapi sami'ata. Sami'ata jawabannya. Sami'ata adzan al-fajri. Hindun nama orang perempuan. Dan ini salah satu contoh nama perempuan yang bertanwin. Dalam keadaan sangat jarang nama-nama perempuan bertanwin, sangat jarang. Dan ini contoh yang satu kata yang menunjukkan dia bertanwin, Hindun. Yang lainnya itu mayoritas dia ghairu musharif atau tidak bertanwin. Hawa juga nama perempuan. Sami'at, sami'ata adzan al-fajri, mendengar adzan fajar. Keduanya mendengar adzan fajar. Begitu ya. Baik. Dan ini kalau kita lihat dari soal ke 1, 2, 3 berarti ini kalimatnya jumlahnya ismiyah, ya, diawali dengan isim. Diawali dengan kata benda. Lanjutnya nomor 4 gimana? Nomor 4 dibaca Khodi. Tan. Iya, na'at. Sifat kepada ta'irah, na'at man'ut. Ta'iratan saghiratan. Ya, yang betul bagaimana akhirnya? Khodi jatu wa sumai jatu rokibata ta'iratan saghiratan. Iya, bagus. Ya, jawabannya adalah Khodi jatu wa sumai jatu rokibata. Rokibata. Ya. Rokibata, keduanya mengendarai. Ta'iratan saghiratan, kapal terbang yang kecil. Ya. Kapal terbang yang kecil, ya. Nah, ini apa namanya contoh-contoh atau soal-soal yang ada, ya, soal-soal yang ada. Sekarang dari Ana misalnya ya. Jadi ini karena jumlahnya 4 maka kita tambahin soal yang lainnya misalkan. Nah, di sini Ana akan sebutkan. Kalimatnya juga salah. Kemudian antum betulkan ya. Anda tuliskan hanya fi'ilnya saja nanti. Fi'ilnya saja ya. Misalnya gini. Antum nanti ulangi. Dibetulin lagi. Misalnya Aminatu ya. Wa Fatimatu katabat ad-darsa. Katabat ad-darsa. Coba betulkan. Aminatu wa Fatimatu katabat ad-darsa. Fatimatu katabata ad-darsa. Iya, pelajaran. Nah, jadi yang betul adalah katabata ad-darsa. Nah, itulah iya, jadi katabata ad-darsa. Ini kan tadi hanya seperti dalam contoh di ini dalam soal gitu ya. Kemudian misalkan yang berikutnya kita sebutkan misalnya Maryamu wa Khadijatu ya. Jalasat ya alal kursi. Nah, dibetulkan. Maryamu wa Khadijatu jalasata alal kursi. Iya, jalasata alal kursi. Kalau jalasat salah ya, tapi jalasata alal kursi ya. Ya, Maryam dan Khadijah keduanya duduk di atas kursi. Baik. Selesai ya, tadrib ke 8. Jadi tadrib 8, tadrib yang sebelumnya itu dikupas jenis-jenis yang berbeda. Ya, kalau kemarin kan misalkan yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Ya. Kemarin membenarkan yang laki-laki, membenarkan fiil yang di situ domirnya mengandung laki-laki. Sekarang yang perempuan. Sekarang tadrib yang berikutnya, yakni tadrib ke tasyi', masih membenarkan sahihi sahihil af'ala allati tahtaha khat. Betulkan fiil-fiil yang di bawahnya garis. Nah, di sini agak banyak nih, mungkin antum kebagian semua. Jadi masih membenarkan, masih membetulkan kata kerjanya, karena di sini disengaja kata kerjanya salah. Salah dari sisi apanya? Dari sisi domirnya. Kalau kata kerjanya sih betul, tetapi dari sisi domir itu masih perlu dibetulkan. Taib, nomor satu gimana baca? Jabirun wa Ibrahimu zahaba ilal jamiati. Iya, ini salah. Coba yang betul bagaimana? Jabirun wa Ibrahimu zahaba ilal jamiati. Ah, begitu yang betul. Jadi bukan zahaba, tapi zahaba ya ila ilal jamiati ya gitu ya. Ini hampir sama dengan tadrib yang ketujuh sebenarnya ya, hampir sama. Tapi diulang lagi. Jabirun wa Ibrahimu zahaba ilal jamiati. Jabir dan Ibrahim keduanya telah pergi ke universitas ya. Keduanya telah pergi ke universitas. Nomor dua gimana? Nah, ilatu qara'a suhufal yauma. Iya. Na ilatu qara'a suhufal yauma. Suhufal yaumi maksudnya ya, suhufal yaumi. Jadi Nailah nama wanita membaca koran-koran hari ini. Ya, suhufal yauma bisa ya, atau dia misalkan dikatakan mabni al fathi, tapi kalau misalkan dibikin sebagai mudhaf atau mudhaf ilaih, ya suhufal yaumi. Ya, gitu ya, suhufal yaum. Kalau misalkan dia menunjukkan mabni al fathi dia sebagai dzaraf zaman, suhufal yauma. Suhufal yauma ya. Tapi ana lebih contohnya ke suhufal yaumi. Dia mudhaf atau mudhaf ilaih, suhufa al yaum. Ini salah. Berarti di sini penggabungan dari tadrib yang ketujuh dan yang kedelapan. Jadi dicampur ada yang laki ada yang perempuan. Yang betul gimana sih nomor dua? Nah begitu. Jadi karena dia pelakunya ya menunjukkan kembali kepada pelakunya itu satu orang muannas mufrad, maka menjadi qara'at. Nailatu qara'at ya. Nailatu qara'at. Bukan qara'a. Kalau qara'a untuk laki-laki. Nomor tiga gimana? Al-awladu. Itu wawunya sukun. Al-aw. Al-awladu. Nah gitu ya. Aw. Aw. Al-awwa. Gini nih. Iya. Ini kan jamak daripada waladun. Waladun ini mufradnya. Waladun. Nah, kemudian auladun. Nah, ini jamaknya auladun. Ketika ditambahkan alif lam ya, al al al aulad gitu. Al auladu. Bukan awalan, awalan salah, tapi al auladu. Ya, cuman ini tidak tanwin. Nah, coba ulangi al auladu. Al auladu. Kharaja minal baqo. Ti, ada min ya, baqalah. Mm-hmm. Ini juga salah ini. Salahnya di mana? Khoroja. Iya, itu salah itu ya, karena khoroja di garis bawahi kan. Betulnya bagaimana? Yang betul. Al-awwaladu. Al-aw, al-awladu. Al-awwal. Ini nih. Al-awladu. Nah, ini. Khoroja. Ah. Sebentar. Kalau dijawab dengan khoroja hati-hati, ini khoroja. salah nanti salah jenis kelamin maksudnya anak gitu ya. Sekarang lihat, waladun itu ini anak laki-laki. Anak laki-laki satu orang. Ya, satu orang anak laki-laki. Ketika jamak berarti anak-anak laki-laki gitu ya. Jadi banyak. Nah, ini berarti mudzakkar ini, enggak mungkin muannas. Nah, maka kalau misalkan pelakunya kembali kepada pelakunya ini adalah jamak, maka fiil yang tepat bukan kharajat, tetapi apa? Ahsanta, bagus. Khoroju. Nah, ini jawabannya. Yang betul yang dibenahi adalah khoroju. Al-auladu khoroju minal baqolati. Ya. Baqola itu penjual sayur. Ya. Jadi orang yang menjual sayur. Tetapi di sini ibu-ibu. Ya. Baqola kan mu'anas. Kalau yang muzakarnya ya baqol. Jadi al-baqola yani al-auladu khoroju minal baqola. Atau gini, kalau dikatakan kharajun minal baqalah, ya jadi di situ menunjukkan tempat jualan sayur gitu. Fadhol. Yakni baqalah maknanya adalah tempatnya baqalah. Ya penjual sayur, ya penjual sayur atau tempat jualan sayur, ini warung sayur gitu, baqalah. Ya gitu ya. Kalau al-baqal itu sebenarnya penjual sayur ya. Kalau baqalah biasanya dengan ada tambahan ta' marbutoh, itu biasanya menunjukkan makan. Menunjukkan dia tempat baqalah. Anak-anak laki-laki ya telah keluar dari tempat sayur atau penjual sayur. Tempat penjual sayur. Taib, nomor 4. Akhi gimana? Nomor 3 nomor 4. Karimah. Iya, dia naat kepada Al-Qur'an. Al-Karim itu sifat yang mensifati Al-Qur'an yang sebelumnya dibaca dengan hafsah, ya. Karimah. Khadijatu sami'a Al-Qur'anal Karimah. Nah, di sini sami'anya salah. Perlu dibetuli. Bagaimana yang betul? Khadijatu sami'a. Iya. Bagus, ya. Jawabannya sami'at. Ya, jawabannya adalah sami'at. Sami'at. Tetapi kalau mau dibaca dengan lebih teliti lagi, lebih detail lagi, sami'atil Qur'anal Karimah. Karena bertemunya dua sukun. Ta'nya ini sukun, lalu juga hamzahnya sukun. Ya, atau hamzah atau lam, ya, lamnya itu lam komariahnya sukun. Jadi Khadijatu ya, sami'atil Qur'anal Karimah. Kalau mau diputus-putus, Khadijatu sami'at Al-Qur'anal Karimah. Khadijah mendengar Al-Qur'an yang mulia. Baik. Nomor 5 gimana hi? Soalnya. Al-Banatu fahimal hadits syarifah. Ya, begitu. Ini salah. Yang betul bagaimana? Al-Banatu. Al-Banatu. Fahimat. Bukan. Kalau Al-Banat itu jama muannats salim. Dia mufradnya bintun. Bintun. Ini satu anak perempuan. Nah, ketika jama banat. Banatun. Banatun. Anak-anak perempuan. Berarti dia lebih dari 3 orang. Kalau sami'u untuk laki-laki. Nah, kalau untuk yang perempuan bacanya gimana? Fahi. Fahimna. Nah, ini ada. Iya. Hah? Iya. Kok sami'a? Ini. Jadi wazannya fa'ilna. Jadi kalau untuk yang domir hunna. Iya. Maka wazannya atau bunyinya mabni. Atau dia bunyinya seperti ini. Ada tambahan nun. Fahimna. Pendek. Pendek. Nunnya pendek. Jadi al-banatu fahimna. Al-hadithas syarifah. Al-banatu fahimnal al-hadithas syarifah gitu. Ya fahimna jawabannya. Ini bisa antum lihat kembali di tamrin yang berapa atau tadrib yang keberapa. Mungkin sudah lewat yang kemarin. Ya, yaitu ada tidak? Tadrib keberapa? Tadrib ke-1 belum. Tadrib kedua belum, tadrib ketiga juga belum, ya tidak ini. Nah, yang mirip-mirip ya tadrib keempat sebenarnya ya, yang mirip-mirip tadrib keempat, tadrib kelima lain, tadrib keenam juga lain, tadrib ke-7, 8. Ya memang di sini baru, ya atau baru muncul, tapi ya dibahas dalam penjelasan yang sebelumnya. Yaitu yang berkaitan dengan di kolom yang ke goib, yang masalah goib itu ya, terakhir itu mungkin jamak muannas ya, zahabna qa'adna albanatu qa'adna fis sayyarah. Nah itu di halaman 28 ya, qa'adna kan dari situ qa'adna. Jadi jawabannya betul fahimna, ini fahimna. Al-banatu fahimnal hadits syarifah. Para anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan itu memahami hadis yang mulia. Ya, itu jawabannya. Taib nomor 6 gimana? Ahi, tafadhol dijawab. Iya. Sahihi al-afala lati tahtahat. Abdurrahman syakara Bilalan. Berarti di sini perlu dibetulkan tidak? Tidak usah. Berarti di sini sudah betul. Syakara Bilalan berarti Abdurrahman berterima kasih, bersyukur kepada Bilal. Maksudnya berterima kasih. Ini enggak perlu dirubah karena Abdurrahman itu satu orang yang mufrad, syakara dan fiilnya juga itu berkait kembalinya kepada satu orang, ya gitu ya. Nah, jadi ini enggak usah dibetulkan. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berlanjut ke tadrib ke 10 at-tadribul ashir atau at-tamrinul ashir. Ajib amma yati kama fil namudzaj. Ya, kama fil namudzaj. Jawablah apa-apa yang berikut ini sebagaimana dalam misal. Ini contoh. Ya. Kita baca contohnya. Ya. Di situ dalam kurung nahnu ya, nahnu. Akalnal fawakiha. Ayo bersama-sama. Nahnunya dari Anas saja ya. Nahnu akalnal fawakiha. Akalnal fawakiha. Nah, sekarang dirubah jadi ana. Akaltul fawakiha. Akaltul fawakiha. Nah, di sini adalah latihan berantai. Ya, berantai. Jadi yang diganti itu apanya berarti? Ya, dhamirnya ya. Yang diganti adalah dhamirnya. Maka fiilnya nanti disesuaikan dengan dhamirnya. Ya. Kalau dominnya saya gimana? Berarti akaltul fawakiha. Nah, tadi sampai mana ya nomor antum sekarang ya. Nah, sekarang masih kalimatnya akaltul fawakiha. Sekarang bagaimana kalau anta? Akaltul fawakiha. Ah, begitu. Kalau dominnya anta, maka berubah lagi bukan akaltu tapi akalta al fawakiha. Mana akalta atau akala, akalna, akaltu? Saya sudah makan. Kalau akalna kami sudah makan. Kalau akaltu saya sudah makan. Kalau anta, ya akalta, engkau sudah makan. Apa mana al-fawakih? Ya buah-buahan, jamak ya. Al-fawakih ini buah-buahan, al-fawakih. Kalau mufradnya fakihah, al-fakihatu. Kemudian sekarang diganti, ya masih kalimatnya akalta al-fawakihah. Sekarang antumahi, kalau antuma, nah gitu. Akaltuma. Ya, akaltumal. Ya, fawakiha ya, masih fawakiha. Ya, masih dibaca dengan fathah, yakni mansub. Dibaca dengan fawakiha karena dia maf'ulun bihi, ya objek sebagai yang dikenai pekerjaan. Antum masih sekarang kalau antunna fa'ilnya atau domirnya maksudnya. Antunna. Akaltunna. Ya, betul akaltunnal. Iya. Akaltunnal fawakiha. Antunna di situ ada tasdid ya, ada tasdid pada huruf nunnya. Akaltunnal fawakiha. Anti. Antum sekarang. Akalti. Iya, betul. Disambung liwasol. Karena kalau ada alif lam otomatis liwasol kan. Alif lamnya qomariyah, ya langsung lamnya bunyi. Kalau alif lam syamsiah, langsung ke huruf berikutnya dengan tasdid. Maka di situ akaltil fawakiha. Kembali antum. Akaltum fawakiha. Nah, di situ kalau domir antum, iya. Nah, di situ ada kaidah, maka didomahkan akaltumul. Iya, akaltumul fawakiha. Ya, akaltum. Emang asalnya akaltum. Akaltum al fawakiha. Oh. Kegusur. Iya, ada sakit. Akal tumul lah gitu ya. Jadi kaidahnya ketika apa namanya fiil-fiil yang khususnya antum ya yaitu dengan akal tum maka di sini sama kaidahnya karena bertemunya dua sukun mimnya kan sukun aslinya mimnya sukun lalu al-fawakiha di sini lamnya sukun lagi kan maka bertemu dengan dua sukun ini maka mimnya ini didomahkan akal tumul fawakiha. Akal tumul fawakiha. Antum akal tumul fawakiha. Jadi mimnya tetap ada, mimnya itu tidak hilang gitu. Ya, ini karena wasal saja. Kalau mau tidak diwasalkan ya akal tum al fawakiha. Cuman kalau dalam berbicara itu maka alangkah baiknya wasal karena supaya praktis ya dan cepat gitu dan seperti itu dibaca dengan wasal. Akal tumul fawakiha. Nah sekarang misalkan dari anak ini tambahan ya supaya melatih saja gitu. Masih kalimatnya itu akal tumul fawakih. Ya. Misalkan domirnya ini sudah semua ya, anta anti sudah semua ya, antuma antum antunna. Kalau mau dipakai domir-domir yang lain juga bisa sih ya, yang gampang saja ya, yang gampang saja misalnya huwa. Ah, akal al fawaqih. Ah, sekarang hiya. Kalau hiya gimana? Kalau hiya berarti fiilnya menjadi apa? Akalat. Akalat. Tapi cara bacanya gimana? Akalatil fawaqih. Akalatil fawaqih. Kalau mau diputus-putus, akalat al fawaqih. Itu. Akalatil, karena dia disambung, jadi akalatil fawakihya. Jadi huwa hiya udah. Antum bahi misalkan hum, hum jadi gimana? Nah, kalau hum gimana? Ini sebenarnya menerapkan dari pelajaran yang pertama itu ya, ketika jadi kalau tahu dihafal tasrif yang lugawi yang ke bawah itu, nanti pasti bisa jawab semua. Kalau yang akala dengan domir hum, maka bunyinya gimana? Akalul fawakihah. Ini jawabannya. Mereka memakan buah-buahan. Akalul fawakihah. Ini sebenarnya kalau dilurut akala-akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Nah, kalau cuma mentasrif ini gampang, tapi ketika dipraktekkan tuh harus bisa ya digabung dengan kata yang lain gitu. Jadi jangan bukan cuma modal saja, tapi diolah gitu. Iya, diolah. Karena kalau kita hanya menghafal ini saja, itu seperti apa namanya? Hanya sebatas bahan-bahan itu. Iya, bahan-bahan saja. Tapi bagaimana penerapannya? Ya ini sekarang. Nah, di situ. Jadi di sini ada pentingnya mudah-mudahan dari pelajaran yang dulu itu ya kita praktekkan dengan kalimat-kalimat sederhana gitu ya dipakai. Nah, nanti kita akan tahu nanti ketika kita membaca kitab ya, membaca tulisan-tulisan itu, oh isim fiil huruf-huruf isim gitu, jadi bisa bedain. Nah. Oh gitu ya. Nah, langsung loncat gitu ya. Nah, langsung loncat. Baik. Satu lagi, kalau misalkan yang hunanya gimana berarti? Yang huna. Kalau ini sudah hum. Kalau tadi yang uhuna ini seperti ini wajahnya. Fahimna. Berarti kalau akal. Akalna. Bukan akal himna. Akalna. Iya akalna ini jawabannya. Jadi hunna. Ini dari ini kandungan. Iya. Gak apa-apa. Awal-awal sih masih disuapin dulu. Gak apa-apa. Nanti juga lama-lama insya Allah. Kan ini masih panjang nih. Ini buku ini sampai 3 nanti. Kalau kita... Ini walaupun di tingkatan kedua, tapi ini buku pertama. Nah, masih buku pertama. Jadi tingkatan yang pertama belum ada sorof. Tingkatan kedua baru mulai sorof. Nanti tingkatan ketiga ada, tingkatan keempat ada. Nah, kalau satu selesai, dua selesai, tiga selesai, insya Allah antum jadi ahli bahasa. Baik ya. Tamrin berikutnya atau tadrib berikutnya, at-tadribul hadi asyar. Ya, ini latihan 11. Ajib anil asilati atau ajib amma yati kama finamudaj. Jawablah apa-apa yang berikut ini. Maksudnya jawablah pertanyaan ya. Jawablah model berikut ini. Tentang yang berikut ini. Tentang apa-apa yang akan datang. Sebagaimana dalam contoh. Namudaj ini misal ya. Kita baca sama dengan yang di atas ya. Di sini ana ngomong. Ana. Fahimtul kalam. Fahimtul kalam. Fahimtul kalama. Fahimtul kalama artinya saya memahami pembicaraan. Fahimtul kalama artinya saya memahami pembicaraan. Ya. Sekarang kalau nahnu. Fahimnal kalama. Fahimnal kalama. Iya. Coba sekarang antum. Hum. Nomor satu hum gimana? Bukan fahimnal kalam lagi. Harus rubah nih. Kalau hum. Jawabannya. Antum ya. Fahimu kalama. Iya. Fahimul kalama. Cara bacanya cepat, tapi kalau ditulis beda ya. Jadi di sini antum harus memahami beda antara menulis sama membaca. Kalau ditulisnya dia begini nulisnya. Fahimu al kalam. Nah, ya. Iya, dalilnya. Ini harus ada ini, kalau enggak ada salah. Ya gitu ya. Kecuali kalau bersambung dengan dhamir, misalkan begini. Nah, di sini hilang alifnya. Fahimu. Kalau bersambung dengan dhamir, maka alifnya hilang. Tapi kalau enggak bersambung dengan dhamir, ini kan bukan dhamir. Maka dia harus ada alifnya. Fahimu, mereka memahaminya. Nah, ini harus, ini baru hilang, alifnya baru hilang kalau bersambung dengan dhamir. Ya, ini beda. Ya, gitu. Nah, sekarang kalau yang tadi dalam soal yang tadi, maka kalau ditulisnya begini. Tapi ketika dibaca dengan wasol, karena dia cepat, seperti enggak ada, padahal itu harus ada. Fahimul, karena di sini langsung terbang ini domahnya ke sini. Gitu ya. Fahimul kalama. Jadi dilewat semua ini. Tapi antum kalau yang sudah belajar ngerti. Oh, fahimul kalam karena dhamirnya hum. Ketika ditulis itu tulisannya. Tapi kalau memahaminya sekedarnya dengan nulisnya itu enggak pakai wawu sama alif lagi, ya salah namanya. Ya enggak ada fahimul kalam. Fa, ha sama mim langsung dhammah enggak ada itu. Ya enggak ada dalam bahasa Arabnya. Jadi di sini mungkin kita baca dengan perlahan. Jadi jawabannya fahimu al-kalama gitu ya. Fahimu al-kalama. Baik. Itu yang dhamir hum. Bagaimana kalau dhamirnya hiya sekarang? Fahimatil kalama. Masya Allah. Ahsanta, mumtaz. Fahimatil kalama. Nah, itu jawabannya. Kalau diurai, fahimat al-kalama. Kalau diurai, fahimat al-kalama. Sekarang kalau nomor tiga, huma. Ya, huma. Tapi untuk laki-laki. Kira-kira apa bunyinya? Bukan. Kalau huma itu domirnya goib. Artinya dia tidak ada, bukan orang kedua. Kalau nanti kalau antum yang pakai yang fahimatum ada tuma dan tumtumnya, itu nanti yang mukhatab dia. Nah, kalau yang humanya untuk mudzakkar, dia, apa mereka dua orang untuk laki-laki, maka bunyinya gimana? Tidak ada. Kalau yang tum-tuman itu nanti di kelompok yang mukhotob. Nah, ini asal usulnya ya. Atau kronologinya nih. Fahima. Fahi. Fahima. Nah, ini yang dijawab. Fahimal kalama. Nah, ini itu untuk huma. Ini kan huwa. Ini kan huwa. Ini huma. Nah, huma. Huwa huma. Fahima. Fahima, fahimu, kan gitu ya. Nah, ini yang dipilih. Fahima al-kalama. Mereka berdua memahami pembicaraan. Kalau huma untuk muannas beda lagi. Apa bunyinya? Bukan itu. Bukan. Kalau fahimat itu yang hiya itu. Kalau yang humanya untuk muannas, perbedaannya apa? Fahima? Fahimata. Fahimata. Kan urutannya, kronologinya. Fahima, fahima, fahimu. Fahimat, fahimata. Nah, itu jadi supaya kita harus memaksakan diri kita itu untuk tasrif yang lugawi yang kita hafal itu harus segera dijawab dengan cepat atau segera kita kaitkan dengan soal-soal ini gitu. Fahima fahimata, fahima fahima, fahimu fahimat, fahimata. Ini kalau yang humanya untuk muannas ini jawabannya. Tapi kalau di sini humalil mudzakkar ini fahima al-kalam ya. Fahima al-kalam. Nah, sekarang antum, hunna. Antum gimana hunna? Kalau fahimu untuk hum. Fahim? Tadi yang dijawab ya, fahimna tadi. Ini yang tadi yang kita analisis di sini tuh. Fahimna. Ya, fahimnal kalama. Ya, fahimnal kalama. Ya. Ini gampang nomor 5, huwa. Berarti apa? ini justru dari kalau fahimu hum. Nah, kalau huwa fahim. Iya, ini. Sudah ada. Ini kan sudah ada. Sudah terus. Saya tanya semua gini, yes gitu. Pas ya, ya ini. Padahal sudah ada di sini ya. Fahimul kalam ya. Iya. Nah, di sini tidak jelas nih. Mungkin ini maksudnya humanya untuk muanas. Gimana kalau yang huma muanas? Antum? Udah ya. Fahimatal kalam ya. Baik. Kita baca dari awal. Fahimtul kalama. Fahimtul kalama. Fahimnal kalama. Fahimnal kalama. Ya. Fahimu al kalama. Fahimu al kalama. Fahimat al kalama. Fahimat al kalama. Fahima al kalama. Fahima al kalama. Fahimna al kalama. Fahimna al kalama. Fahimal kalama. Fahimal kalama. Fahimata al kalama. Fahimata al kalama. Iya. Mungkin mesinnya belum panas ini, jadi kita ini dulu apa namanya, memanasin dulu ya, pemanasan, jangan kasih banyak-banyak dulu, nanti khawatir apa namanya malah sulit gitu ya. Oh, dasar belum ada. Iya ya, mau nggak mau mungkin antum bisa, kalau ada yang buku ini, buku Al-Kahfinya, dibuka-buka lagi ya, supaya murojaah ya, murojaah. Antum bisa misalkan telegram itu ada, masih ada telegramnya Al-Kahfi itu. Enggak tahu berapa kali pertemuan itu. Itu enggak masalah kalau antum dengerin lagi. Kalau telegram enggak hilang datanya. Bisa dilihat, bisa di murojaah lagi. Itu untuk membantu saja. Jadi di sini sekali lagi ana katakan di kitab silsilah ta'lim ini penerapan banyak, penerapan. Ya, kalau di contoh-contoh buku yang sebelumnya, yang lainnya misalnya Al-Kahfi atau Al-Amsilatu At-Tasrifiyah itu teori. Ya teori, antum sekalipun hafal ngelotok kalau enggak diterapkan enggak bisa. Iya. Sekalipun ngapal tasrif istilahi, hafal semuanya yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu jenisnya, yang rubai, yang humasi, yang sudasi. Tapi kalau enggak diterapkan akan bisu mulut ini, susah ngomongnya. Maka harus harus diterapkan dan dicoba atau harus diberanikan untuk digunakan dalam kalimat-kalimat ini. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Dan ininya sudah ada ininya. Polanya sudah disebutkan di atas ya, seperti tadi. Fahimtul kalama. Nahnu fahimna al-kalama. Hum. Nah, dikocrok sama-sama itu udah bisa dia ininya. Berpindah-pindahnya itu harus bisa. Nah, itu aja. Jadi di sini kita harus bisa gabungkan teori sama praktek. Nah, di sini memang yang ditekankannya adalah prakteknya, praktek dalam kalimat-kalimat tadi seperti itu. Nah, ini yang masih ringan gitu ya. Dan alhamdulillah masih awal, belum di jauh-jauh. Jadi, kalau yang jauh ya nanti juga tambah apa namanya banyak ilmunya ya. Jangan khawatir insyaallah. La tahzan insyaallah ya. Innallaha ma'ana. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan sambung lagi insyaallah pekan depan. Atau pekan depan insya Allah libur ya, karena jadwalnya pas pekan keempat. Nanti antum diisi sama kitab atau pelajaran Al-Arabiyah Linasyi'in. Kita ketemu lagi berarti dua pekan akan datang pelajaran sorof gitu. Tapi kalau insya Allah besok, kalau gak ada halangan, terus Lughah jilid 2 insya Allah ya. Kita mulai pertama kali atau kita akan mulai perdana di jilid yang kedua insya Allah. Naktafi bihadah wasan wasil insya Allah filika il'ati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.